Sayang, ngopo kowe krungu cerita hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku rabakal luntur tresnaku. Tenang, ngerang, ngapusi, isi, terus, nong, sir.